Mitra Bisnis, rencana pemerintah untuk mengenakan pajak kekayaan bagi pemilik bisnis yang mencatatkan perusahaannya di bursa, dinilai beberapa pihak akan menurunkan minat perusahaan untuk melakukan IPO. Kebijakan tersebut bisa menjadi disinsentif bagi program penambahan jumlah emiten di Bursa Efek Indonesia. Untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, kalau menurut Anda, apakah rencana pajak kekayaan ini akan mempengaruhi minat IPO perusahaan? Ini bergantung nanti dihitung-hitung oleh pemegang saham, oleh investor gitu, seberapa jauh. Jadi bergantung rate-nya, kenaikannya berapa gitu ya, bergantung rate-nya. Atau tidak dianggap tidak signifikan dibandingkan dengan keuntungan di saham, sepenuhnya tergantung pada rate-nya. Namun harus diperhatikan satu hal, orang punya perusahaan dan perusahaannya itu go public, itu kan sebetulnya semakin banyak yang seperti itu, semakin banyak perusahaan yang go public, semakin luas cakupan potensi pajak yang bisa digarap. Perusahaan-perusahaan yang go public cenderung governance-nya lebih baik, cenderung diikat oleh aturan-aturan yang lebih lengkap dalam kaitannya dengan governance, transparansi, dan sebagainya, dan itu merupakan peningkatan potensi pajak. Jadi jangan sampai nanti penerapan aturan itu merupakan disinsentif, udah kalau begitu saya tidak mau go public sajalah gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang harus diperhatikan. Kalau ini sepanjang rate-nya memang masih terbuka luas, nggak ada masalah. Karena memang pajak perseorangan itu masih sangat kecil. Lalu apa yang harus diperhatikan pemerintah, Pak, agar kebijakan ini bisa berjalan efektif jika memang jadi diterapkan? Ya dihitung, rate-nya itu kan ada namanya optimum rate. Jadi kalau rate-nya dinaikkan itu mencapai tingkat tertentu yang menyebabkan investasi di saham itu tidak menguntungkan lagi, orang akan mengurangi gitu. Jadi rate-nya saya rasa udah dihitung lah dengan baik-baik oleh pemerintah itu. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.